Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama taslimin kathira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Syarah Khatr al-Nada wa Bal al-Sudad Ibn Hisham al-Ansari rahimahullah. Setelah kita lewatkan pembahasan tentang tempat-tempat di mana boleh khabar mendahului mubtadanya, baik itu sifatnya jawazan ataupun wujuban. Yang pertama sifatnya jawazan sudah disebutkan, juga yang kedua sifatnya wujuban, wajib khabar didahulukan sudah. Ya, di sini yang terlewatkan dari musannif adalah penyebutan tentang tempat-tempat di mana khabar wajib diakhirkan. Tempat-tempat di mana khabar wajib diakhirkan, tidak boleh didahulukan. Sempat kita ambil satu di antaranya ya, yaitu ketika mubtada dan khabarnya sama, yaitu sama-sama ma'rifah ataupun sama-sama nakirah, dan tidak ada di sana yang menjelaskan bahwasanya yang satunya mubtada dan yang lainnya khabar. Ya, disebutkan oleh Ibn Malik rahimahullah dalam alfiyahnya, famna'hu hina istawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani kaza idha mal fi'lu kana al khabara aw qusila isti'maluhu munhasira aw kana musnadan li dhilam ibtida aw lazim sadri kama li munjida. Enam tempat ya beliau sebutkan rahimahullah dalam alfiyahnya, yaitu tempat-tempat dari tempat-tempat di mana wajib khabar diakhirkan, tidak boleh didahulukan. Pada pembahasan yang telah lalu kita telah bahas tentang yang pertama bolehnya khabar didahulukan dari mubtadanya seperti fidari zaidun. Kemudian yang kedua pembahasan tentang wajibnya khabar didahulukan dari mubtadanya seperti aina zaidun. Alasannya mengapa sudah kita lewatkan. Sekarang kita saatnya menyebutkan tempat-tempat di mana khabar wajib diakhirkan, tidak boleh didahulukan dari mubtadanya. Yang pertama kata Ibn Malik, famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani. Atau sebelumnya kita ingatkan lagi bahwasanya hukum asal dari khabar adalah apa? Diakhirkan. Wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara. Ya. Hukum asal dari khabar adalah disebutkan di akhir, mubtada dulu baru khabar. Wa jawazu taqdima illa darara. Dan mereka orang Arab ataupun ahli nahwu membolehkan. Ya. Didahulukannya khabar dari mubtada ketika tidak ada boror, kerancuan. Ya, kemudian famna'hu hina yastawil juz'ani. Cegahlah khabar untuk didahulukan dari mubtadanya. Kapan? Yani harus khabar diakhirkan, tidak boleh didahulukan dari mubtadanya. Kapan? Yang pertama hina yastawil juz'ani, ketika dua bagian yakni mubtada dan khabar itu sama dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Adimai bayani, dalam kondisi tidak ada di situ yang menjelaskan mana mubtada mana khabarnya. Seperti Zaidun akhuka. Ya, Zaidun akhuka. Di sini kan sama-sama apa? Ma'rifah. Zaidun ma'rifah, alam. Akhuka ma'rifah, diidhafahkan kepada dhamir. Maka dalam keadaan seperti ini wajib khabarnya diakhirkan. Wajib yang diakhir dijadikan sebagai apa? Khabarnya. Tidak boleh dibalik. Ya. Zaid sebagai khabarnya, akhuka mubtadanya. Kenapa? Karena sama-sama ma'rifah. Tidak ada di situ yang menjelaskan yang satunya mubtada dan yang kedua khabar. Beda dengan contoh Abu Yusuf Abu Hanifah. Ya, Abu Yusuf Abu Hanifah. Aslinya Abu Yusuf Abu Hanifah. Abu Yusuf ya Abu Hanifah. Maksudnya perangai Abu Yusuf, keilmuan Abu Yusuf ya seperti Abu Hanifah. Di sini Abu Yusufnya diserupakan dengan Abu Hanifah. Meskipun dibalik dengan dikatakan Abu Hanifah Abu Yusuf, ya tetap diketahui bahwasanya di situ pasti Abu Yusufnya sebagai mubtada, Abu Hanifahnya khabar yang didahulukan. Kenapa? Karena yang diserupakan Abu Yusuf kan, ya dengan siapa? Abu Hanifah. Jadi al-musyabbahnya Abu Yusuf yang diserupakan dengannya Abu Hanifahnya. Mana yang lebih afdol antara Abu Yusuf dengan Abu Hanifah? Abu Hanifah pendahulunya. Ya, sehingga tidak tertukar meskipun didahulukan Abu Hanifah dulu, Abu Hanifah Abu Yusuf. Kalau antanya Rob, Abu Hanifah khabar mesti, Abu Yusuf mubtada. Boleh seperti ini. meskipun sama-sama ma'rifah, kenapa ada dalil yang menunjukkan bahwasanya mubtadanya dipastikan Abu Hanifah atau Abu Yusuf karena dia yang diserupakan. Kemudian khabarnya mesti Abu Hanifah karena dia sebagai sesuatu yang diserupakan dengannya. Tapi kalau enggak ada dalil, ya sama-sama ma'rifah harus yang pertama dijadikan mubtada, yang kedua sebagai khabar. Ya seperti tadi, Zaidun akhuka. Zaid mubtada, akhuka harus khabar. Enggak boleh Zaidunnya khabar, akhuka mubtada. Sudah kita lewatkan bedanya ucapanmu Zaidun akhuka dengan akhuka Zaidun, beda ya. Kalau ucapanmu Zaidun akhuka, kadang beda gitu, kadang mungkin juga sama. Zaidun akhuka, ini mananya apa, diucapkan kepada siapa? Ya? Kepada siapa? Kemarin sudah kita, atau pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan ya. Kalau akhuka Zaidun ini diberitakan kepada orang yang sudah tahu punya ukhuwah. Tapi dengan siapa sih saya ukhuwah? Kamu tuh punya saudara dong. Misalnya persusuan siapa ya? Akhuka Zaidun, satemu Zaid. Ya. Kalau yang tadi Zaidun akhuka, dia sudah kenal Zaid cuma enggak tahu ada ukhuwah dengan Zaid. Zaidun itu ternyata akhuka gitu. Saudaramu. Itu harus diperhatikan. Kadang beda gitu. Ungkapanmu Zaidun akhuka dengan akhuka Zaidun. Kalau ungkapanmu Zaidun akhuka adalah diucapkan kepada orang yang sudah kenal dengan Zaid cuma belum tahu adanya hubungan ukhuwah dengan dia. Zaidun itu ternyata akhuka. Tapi kalau akhuka Zaidun ini diberitakan kepada orang yang tahu dia punya ukhuwah. Cuma dengan siapa ya ukhuwah saya ya? Kata orang saya punya saudara seperti siapa ya? Akhuka Zaidun gitu. Almanya seperti itu ya. Kemudian tempat yang kedua di mana khabar harus diakhirkan, tidak boleh didahulukan, adalah kaza idza mal fi'lu kana al khabara. Yani ketika khabarnya bentuknya fi'il. Seperti Zaidun qoma. Zaidun mubtada qoma khabar. Enggak boleh didahulukan khabarnya qoma Zaidun. Kalau seperti ini dibalik qoma Zaidun, maka jumlahnya bukan madhar khabar. Iya kan, jadinya fi'il fa'il. Jumlah fi'liyah jadinya. Ya. Yang kedua, tempat yang kedua di mana khabar wajib diakhirkan yaitu kapan? Ketika khabarnya berupa fi'il. Ya, Zaidun qoma. Enggak boleh dibalik qoma Zaidun dengan meniatkan qoma sebagai khabarnya, Zaidun mubtada-nya enggak boleh. Adapun kalau antum jadikan jumlah fi'liyah enggak apa-apa qoma Zaidun. Al-qusida fi'maluhu munhasira. Itu tempat yang berapa? 3 dari harusnya khabar diakhirkan. Yani al-qusida fi'maluhu munhasira, yaitu ketika dikehendaki khabar ini digunakan dalam keadaan dihasr, dikurung. Yaitu ketika khabarnya hendak dihasr, dikurung, dibatasi. Seperti ya, dibatasi itu bisa dengan innama Zaidun qa'imun. Hanyalah Zaid qa'im, berdiri. Jadi dihasr Zaid kepada perbuatan berdiri ini. Karena banyak berdiri dikatakan innama Zaidun apa? Qa'imun. Di sini dihasr ya khabarnya dengan innama. Boleh dengan ma dan illa. Ma Zaidun illa qa'imun. Tidaklah Zaid kecuali dia dalam keadaan berdiri. Jadi banyak berdirinya. Itu dihasar. Enggak boleh dalam contoh seperti ini untuk khabar dahulukan. Innama qa'imun misalkan Zaidun, enggak boleh. Nanti hilang hasarnya. Jadi tempat yang ketiga dari khabar wajib, dari wajibnya khabar diakhirkan adalah ketika khabarnya dihasar dengan innama atau ma dan illa. Ya. Seperti innama Zaidun bahikun. Hanyalah Zaid itu tertawa, banyak tertawa misalnya dia. Dihasar Zaid kepada perbuatan tertawa, seolah-olah dia banyak tertawa. Dihasar. Yeah. Kemudian tempat yang ketiga dari wajibnya khabar diakhirkan adalah au kana musnadan li dzil mibtida. Au kana musnadan li dzil mibtida, yaitu ketika khabarnya disandarkan kepada mubtada yang mana mubtadanya ini bergandengan dengan lamul ibtida. Seperti la zaidun qa'imun, maksud taukid lamul ibtida. Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri. Kalau dikasih taukid bisa dengan lam la zaidun qa'imun, sungguh Zaid sedang berdiri. Ah, ketika khabarnya qa'im disandarkan kepada Zaid dalam keadaan Zaidnya dimasukin lam, maka tidak boleh khabarnya didahulukan. Seperti dikatakan qa'imun la zaidun, enggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya lamul ibtida harus ditempatkan di awal. Ya, kecuali nanti kalau bersama inna. Iya. Nah itu. La Zaidun qaimun. Enggak boleh qaimun la Zaidun. Kenapa? Karena mubtadanya dimasuki lamul ibtida. Namanya juga lamul ibtida. Ya. Maka dia harus ditempatkan di awal jumlah. Kalau didahulukan khabarnya, maka dia lamnya enggak di awal lagi. Qaimun la Zaidun. Maka enggak boleh. Ya. Aw lazimi sadrika man limunjida. Ini. Nah, saya nukilkan dari ucapannya Ibn Malik. Atau ketika tempat yang berapa ini dari wajibnya khabar diakhirkan? 6 ya. 5 ya. Aw lazimi sadrika man limunjida, yaitu ketika ya, ketika khabarnya disandarkan kepada mubtada yang mana mubtadanya ini menetapi awal jumlah. Seperti kalau mubtadanya isim istifham. Ya, seperti kalau apa? Mubtadanya isim istifham. Maka tidak boleh khabarnya didahulukan. Ya. Apa contohnya? Ya, seperti kalau ucapan Ibn Malik, man li munjida, man li munjida. Siapa yang mau menolongku? Man li munjida. Ya, di sini man sebagai mubtada. Di sini li-nya khobar, jar majrur bentuknya. Ya, enggak boleh li man. Ya. Man li, siapakah yang mau menjadi penolongku? Munjida sebagai halnya. Man li munjida, siapa yang mau menjadi penolongku? Nah, di sini khobarnya li. Dia disandarkan kepada mubtada dalam kondisi mubtadanya menetapi awal jumlah. Karena dia isim istifham, harus di awal jumlah kan? Maka enggak boleh. Ya, untuk khobarnya didahulukan dari mubtadanya. Nah, itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau orang jelas? Ya. Seperti man indaka, itu juga. Siapa di sisimu? Ya, indaka khobar. Mannya mubtada. Enggak boleh indaka man. Kenapa? Karena di sini mubtadanya menetapi awal jumlah, isim istifham. Ya. Dan yang lainnya. Isim syarat, itu juga menetapi awal jumlah. Maka khabarnya harus diakhirkan. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembuangan mubtada dan khabar. Jadi terkadang mubtada itu dibuang, juga khabar terkadang dibuang. Terkadang kedua-duanya dibuang, mubtada dan khabar sekaligus. Ya, katalah ada dalil yang menunjukkan mubtada yang dibuang itu atau khabar yang dibuang itu, atau kedua-duanya yang dibuang, mubtada dan khabarnya. Kata Ibnu Hisyam rahimahullah, وقد يحذف كل من المبتدا والخبر. Terkadang masing-masing dari mubtada dan khabar itu dibuang. Ya. Contoh yang mencakup pembuangan mubtada dan khabar adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, salamun qaumun munkarun. Keselamatan atas kalian. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak dikenal. Ucapannya Nabi Ibrahim kepada para malaikat yang datang kepadanya, yang hendak memberikan berita gembira. Ayyalaikum antum. Lihat, salamun ini i'rabnya dia sebagai mubtada. Khabarnya dibuang, itu alaikum. Salamun, keselamatan alaikum atas kalian. Boleh salamun dijadikan sebagai mubtada meskipun nakirah. Kenapa? Karena dia doa, maknanya doa. Jadi kalau doa boleh nakirah. Salamun wailun, rata-rata nakirah kalau doa. Ya. Biar umum cakupannya. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Jadi salamun i'rabnya mubtada. Iya. Marfu bil ibtida wa alamat rafi' dhamma dhahir 'ala akhirih. Khabarnya mahdhuf. Takdirnya alaikum. Jadi jar majrur alaikum muta'alliq dengan apa? Ya mahdhuf juga. Alaikum itu khabarnya mahdhuf pada mahalnya rafa'. Ya, khabarnya salamun itu mahdhuf, itu takdirnya alaikum. Jadi alaikum jar majrur ini khabarnya. Kemudian qaumun munkarun, qaumun di sini adalah khabar. Mubtadanya dibuang. Ini antum qaumun munkarun. Kalian adalah kaum yang tidak dikenal. Jadi i'rabnya qaumun khabar min mubtada'in mahdhuf. Qaumun adalah khabar dari mubtada yang dibuang, takdirnya antum. Adapun munkarun sifat dari qaumun. Sifatul marfu' marfu' mithluh. Wa alamatu rafi'il waw ni'abah alif dhamma li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Waqad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabar. Ya, terkadang setiap dari mubtada dan khabar itu dibuang. Ya. Kadang dua-duanya dibuang. Tapi ada syaratnya, yaitu li dalilin yadullu alaih. Karena ada dalil yang menunjukkan yang dibuang tersebut. Kalau enggak ada dalil, ya jangan dibuang, enggak boleh. Kalau ada dalil yang menunjukkan adanya pembuangan mubtada atau khabar atau kedua-duanya, maka boleh. Seperti kalau antum berjalan melewati satu tempat kemudian mencium bau wangi, maka miskun. Ah, ini misik. Bau misik. Ini al-mashmum miskun. Ini bau misik gitu. Atau antum dengar suara apa ini? Apa? Iya. Bisa dengar suara ya, bifda' ini suara apa? Kodok misalkan. Hadza bifda', ini adalah katak ya. Ataupun antum suara azan, azan. Maksudnya al-masmu' azan, ini dengar suara azan. Ya, dibuang boleh. Ketika ada apa? Ada dalil menunjukkannya. Ya. Kalau Ibnu Malik di dalam Al-Fiyah mencontohkan dengan contoh kata beliau wa hadzu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Ya. Wa hadzu ma yu'lamu jaizun, membuang mubtada atau khabar yang sudah diketahui boleh. Wa hadzu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Seperti kau jawab zaidun setelah ada orang yang bertanya kepadamu, man indakuma? Ada siapa di sisi kalian berdua? Zaidun, cukup enggak? Zaidun. Apa yang dibuang di sini? Khabarnya, maksudnya Zaidun indana, gitu kan? Zaidun indana, dibuang indana. Kenapa? Tercukupkan dengan pertanyaan tadi. Ada siapa di sisi kalian berdua? Zaid, maksudnya di sisi kami berdua ada Zaid. Ini contoh pembuangan apanya ini? Khabar. Contoh pembuangan utadanya. Wa fi jawabi kaifa Zaidun quldanis, fa Zaidun istughni anhu idh'urif. Kemudian sebagai jawaban dari kaifa Zaidun, bagaimana keadaan Zaid? Katakanlah danis ini mariyub sakit. Mariyub ini khabar itu mubtada yang disebutkan. Khabar mubtada yang dibuang. Takdirnya apa? Huwa mariyub. Iya. Kadang disebutkan khabarnya saja, kadang mubtada saja. Ketika ada dalil boleh. Dalam bahasa kita juga seperti itu. Keadaan Zaid gimana? Sakit. Iya. Di sisi kamu ada siapa? Zaid. Kalau tadi yang pertama yang dibuang mubtada, yang kedua khabarnya. Di masih ada siapa? Zaid. Yang dibuang apa ya? Khabarnya, maksudnya fil masjid Zaidun atau Zaidun fil masjid. Dan terkadang dibuang dua-duanya. Terkadang dibuang dua-duanya. Seperti hal qama Zaidun, apakah Zaid telah berdiri? Naam. Hal qa'imun Zaidun, itu mudah bukan mentar khabar tadi saya clear namanya ya. Saya aqa'imun Zaidun atau Zaidun qa'imun ya. Ataupun hal Zaidun qa'imun, dijawab apa? Naam. Maksudnya apa? Naam Zaidun qa'imun. Dibuang mubtada dan khabar sekaligus. Boleh. Sudah terwakili dengan pertanyaan tadi. Ya. Hal Zaidun qa'imun, naam. Maksudnya Zaidun qa'imun. Dibuang mubtada dan khabarnya. Fal awwal wa. Di sini contohkan juga. Yang pertama, yaitu contoh pembuangan apa? Mubtada. Adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afa'unabbi'ukum bisharrim min dhalikum an-nar. Katakanlah. Maukah aku beritakan kepada kalian orang-orang musyrik bisyarrin min dzalik, dengan yang lebih jelek dari itu, yaitu an-nar. An-nar di sini disebutkan an-nar, dia khabar mubtada mahdzuf, artinya hiya an-nar, yaitu an-nar, neraka. I'rabnya bagaimana? Qul ism fi'lu amrin mabni 'ala as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta hamzah hamzatul is istifham fa'il harfu 'athfin huruf 'athf. Unabbi'ukum, unabbi'ukum ini fi'il fa'ilun maf'ul. Unabbi'ukum fi'ilun mudhari', ya kan, marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim 'alamatu rafi'i ad-dhamma dhahira 'ala akhirih. Nabba'a yunabbi'u, ana unabbi'u, kaf dhamirun mut. Nah, tadi fa'il disebutkan belum ya? Wa fa'il huwa dhamir muttasil fihi ya wujuban taqdiru ana, kaf dhamirun muttasilun mabni ala dhamm fi mabni ala dhamm fi mahalli nasbin mafulun bi mim alamatul jama' ya bi syarrin jar majrur muta'alliq dengan apa? Fi'il dengan unabbiukum ya min dzalikum, juga jar majrur dengan syarr muta'alliq dengan syarr ya. Kalau mau dirinci min harfu jar, kemudian juga za apa ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli jar mudhaf ilaih. Allah untuk menunjukkan jauhnya. Ya. Kaf di situ hanya harful khitab saja. Mim alamatul jama' an-nar. Irom sebagai apa? Khabar dari mubtada mahdhuf, artinya apa? Hiya an-nar. Nah, ini contoh dari pembuangan apa? Mubtada. Yang berikutnya dari contoh pembuangan mubtada adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, suratun anzalnaha. Ya. Surat ya. Yani ini adalah surat yang kami turunkan. Di sini surah i'rabnya sebagai apa? Khabar dan mubtada mahdhuf. Tafsirnya apa? Hadhihi. Ya, hadhihi as-surah. Ya. Di sana ada sisi i'rab yang lain yang disebutkan oleh Zamakhsyari, yaitu beliau Zamakhsyari meng-i'rab surah sebagai mubtada. Kemudian anzalna jumlah fi'liyah sebagai sifatnya, kemudian khabarnya mahdhuf takdirnya, fima auhayna ilaika suratun anzalnaha, fima auhayna ilaika termasuk yang diwahyukan kepadamu adalah suratun anzalnaha, surat yang kami turunkan. Ya, sisi i'rab yang lain yaitu meng-i'rab surah sebagai mubtada boleh, kenapa disifati dengan anzalnaha khabarnya mahdhuf, yaitu fima uhiya ilaika suratun anzalnah. Kemudian wasan yang kedua yaitu apa? Contoh pembuangan dari khabar. Ya, pembuangan dari khabar. Contohnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, ukuluha daimun wa dhilluha, buahnya yang ada di surga daim terus keluar. Wa dhilluha, demikian pula dhilluha, naungannya. Ya, ini dhilluha daimun. Ya, mahdhuf. Ya, ukuluha buah-buahannya. Tatkala daimun terus-menerus keluar demikian pula naungannya. Ya. Wa qawlihi ta'ala, dan juga contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kalian yang lebih tahu ataupun Allah? Ini amillahu a'lam, dibuang. Ada dalilnya semuanya ya. Kalau tadi yang pertama dalilnya apa? Di situ dhilluha itu dibuang khabarnya, penyebutan sebelumnya daim, ukuluha daim disebutkan, sehingga yang keduanya enggak disebutkan, tercukupi wadhilluha. Ini wadhilluha kadzalik, ini wadhilluha daim. Demikian pula yang berikutnya, qul antum a'lam amillah, ada dalilnya sebelumnya disebutkan qul antum a'lam amillah, yakni amillahu a'lam. Sama juga dalam bahasa kita ya. Kemudian waqad ijtama'a hadzu kullin minha minhuma, terkadang terkumpul pembuangan masing-masing dari keduanya, wa baqa'ul akhar, dan tersisa yang lainnya, seperti dalam ayat, yakni terkumpul dalam satu ayat pembuangan mubtada dan khabar kemudian menyisakan yang lainnya. Ya, contoh dalam ayat salamun qaumun munkarun, fa salamun mubtada, maka salamun i'rabnya mubtada, i'rabnya mubtada. Hudzifa khabaruh, dibuang khabarnya. Yakni takdirnya salamun alaikum, dibuang alaikumnya. Keselamatan atas kalian. Kemudian qaumun itu khabar. Hudzifa mubtada'uh, dibuang mubtadanya. Takdirnya antum qaumun. Ya, antum qaumun. Sudah kita terangkan tadi di awal. Ya. Kemudian ada iskal, ada pertanyaan yaitu apabila ada kemungkinan antara pembuangan mubtada dan khabar, maka yang lebih bagus mana yang ditakdirkan pembuangannya? Ada khilaf antara ahli nahu. Ya. Adapun sebagian seperti Al-Wasiti berpendapat bahwasanya yang lebih utama adalah bahwasanya yang dibuang itu mubtada artinya. Kenapa? Yang lebih utama ketika ada kemungkinan yang dibuang mubtada dan khabar itu sebaiknya yang dibuang itu mubtada, karena kata beliau, ya, karena khabar itu adalah mahatul faedah, tempatnya faedah di khabar, iya kan, tempatnya faedah di khabar. Adapun menurut ahli nahwu yang lain, yang lebih utama dibuang khabarnya. Kenapa? Alasannya katanya bermudah-mudah membuang akhir jumlah itu lebih mudah daripada membuang awal jumlah. Ya, seperti dalam ayat fasabrun jamil, ini memungkinkan pembuangan apa? Mubtada ataupun khabar. Sobrun bisa dijira sebagai mubtadanya atau khabarnya, memungkinkan. Bagi mereka yang berpendapat bahwa yang dibuang di sini adalah apanya? Mubtadanya, maka takdirnya sya'ni gitu. Sobrun jamil. Fa sya'ni sobrun jamil. Maka sya'ni yakni urusanku adalah sobrun jamil. Kesabaran itu baik. Adapun bagi mereka yang menakdirkan yang dibuang itu khabar, maka takdirnya beda. Sabrun jamil amsal min ghairi. Kesabaran yang baik itu lebih bagus daripada kesabaran yang lainnya. ya, sempurun kesabaran yang indah itu lebih baik daripada selainnya. Kemudian juga apabila datang ya setelah dua mubtada satu khobar, bagaimana i'rabnya? Seperti Zaidun wa Amrun qa'im. Zaidun wa Amrun qa'im. Di sini mubtada dua ya. Zaidun wa Amrun qa'im. Khobarnya berapa? Mufrad satu kan. Bagaimana ini yang bagus itu? Jadi qa'im ini dijadikan sebagai khobar bagi Zaid atau Amr, khilaf. Kalau si bahwa berpendapat bahwasanya yang disebutkan itu adalah khobarnya mubtada yang pertama. Zaidun wa Amrun qa'im. Jadi qa'im khobarnya Zaid. Kemudian Amr di sini khobarnya mahdhuf. Iya, ya qa'im juga cuma dibuang. Iya. Kemudian pendapat yang lain itu pendapat Ibnu Sarraj. Kata beliau di situ qa'im khobarnya dijadikan sebagai khobar bagi mubtada yang kedua, itu bagi Amr. Adapun Zaidnya khobarnya dibuang. Takdirnya qa'im juga. Bisa dipahami enggak ini? Kalau ada jumlah seperti itu, ada dua mubtada, khobarnya mufrad gitu. Tapi kalau khobarnya musanna ya enggak ada masalah. Zaidun wa Amrun qa'imani, ini sih jelas. Ya. Zaidun wa Amrun qa'imani. Sekarang kalau khobarnya mufrad, ya harus dijadikan untuk salah satu dari dua mubtada ini. Maka untuk siapa dijadikan? Dia qa'im. Si Zaidun wa Amrun qa'im. Nah, ada dua pendapat. Sebagian mengatakan qa'im khobarnya Zaid, itu pendapat Zibawai. Yang lain mengatakan qa'im adalah khabarnya apa? Amr. Ini pendapatnya Ibnu Sarraj. Berarti yang lainnya dikasih khabar yang mahdhuf gitu, mahdhuf. Berarti ini aful jumlah ala jumlah, dua jumlah berarti. Zaidun wa Amrun qaim, kalau antum i'rab Zaid mubtada, kemudian wawu harfu athfin. Amr mubtada juga cuma khabarnya mahdhuf. Artinya qaim. Qaim yang disebutkan khabarnya Zaid. Jadi dua jumlah. Atau dibalik satunya, yaitu Zaidun mubtada khabarnya mahdhuf takdirnya qaim, Amr mubtada qaim khabarnya Amr. Ya, insyaallah untuk pembahasan berikutnya setelah liburan berarti ya, setelah liburan Ramadan kita akan baca tempat-tempat di mana khabar itu wajib dibuang. Ya, tempat-tempat di mana wajib khabar itu dibuang. Ya. Nah, kita baca ini aja judulnya aja dulu ya. Syarahnya nanti. Wajibu hadzul khabari qabla jawabai laula. Wal qasam as-sarih wal hal al-mumtani' kaunaha khabara wa ba'da wawin al-musahabati as-sarihah. Wa ba'da wawil musahabati as-sarihah. Nahu laula antum lakunna mu'minun. Wal 'amruka la af'alanna wa darbi zaidan qa'iman. Wa kullu rajulin wa dhi'atuh. Wajib untuk membuang khabar sebelum dua jawaban, yakni sebelum qabla jawabai, sebelum dua jawaban, yakni yang pertama sebelum jawaban laula, yang kedua sebelum jawaban qasam yang sharih. Ya, akan dicontohkan di sini. Kemudian yang ketiga, tempat di mana khabar wajib dibuang adalah wal hal al mumtani' kaunuha khabara. Ya, wajib khabar dibuang sebelum hal yang tidak, hal yang mana hal ini tidak bisa dijadikan khabar. Insyaallah nanti juga jelas pada rinciannya. Wa ba'da wawil musahabah as-sharihah. Kemudian tempat berikutnya yang keempat ya, dari wajibnya khabar dibuang adalah setelah wawu al musahabah as-sharihah, yang mana wawunya ini bermakna al musahabah, jelas menunjukkan makna kebersamaan. Contoh yang pertama, yakni wajibnya khabar dibuang sebelum jawaban dari laula. Laula antum lakunna mu'minin. Laula antum lakunna mu'minin, ucapannya ahlun nar tatkala disiksa dan berdebat dengan tokoh yang diikutinya. Laula antum lakunna mu'minin, seandainya bukan karena kalian, niscaya kami menjadi orang yang beriman. Karena kalian datang di siang dan sorenya menggoda, mengajak kami untuk berbuat syirik dan segala macam, akhirnya kami pun terpengaruh. Di sini laula antum. Antum di sini khabarnya dibuang. Ini laul antum maujudun gitu. Kalau bukan karena ada kalian, adanya itu maujudun. Di sini kan disebutkan diwajib khabar dibuang sebelum jawaban dari laula. Jawaban dari laula lakunna. Ya, jawabannya laula lakunna. Sebelum lakunna ada khabarnya antum yang dibuang. Wajib laul antum maujudun gitu. Laula antum maujudun lakunna mu'minin. insyaallah nanti rinciannya di tempatnya. Kemudian yang berikutnya, wala amruka la fa'alanna, sebelum jawaban dari qasam yang sharih. Ya, seperti la amruk, jadi amruk itu digunakan untuk qasam yang sharih jelas. La amruka la fa'alanna, sebutkan sebelum jawaban qasam, mana jawaban qasamnya? La fa'alanna, ada khabar yang dibuang. Ini la amruka qasami gitu. La amruka qasami, dibuang khabarnya. Demi umurmu saya bersumpah. Hanya tampak pada terjemahannya. Tapi dibuang di situ khabarnya. La fa'alanna, saya akan berbuat ini dan itu. Kemudian tempat yang ketiga adalah sebelum hal. Iya. Sebelum hal yang mana hal ini tidak bisa dijadikan khabar bagi mubtada. Dorbi Zaidan qa'iman. Iya. Dorbi Zaidan qa'iman. Pukulanku terhadap Zaid dalam keadaan dia Zaid berdiri. Di sini kan qa'im sebagai hal ya. Sebelum qa'im itu ada mubtada dari dorb, dari khabarnya, ada khabarnya dorb yang dibuang. Iya, dorbi Zaidan bisa ditafsirkan di situ iz ataupun idza kana qa'iman. Pukulanku terhadap Zaid terjadi apabila Zaid dalam keadaan berdiri. Di sini qa'iman hal, tidak boleh dijadikan sebagai khabar dari dorb. Kalau dikatakan dorbi Zaidan qa'imun, enggak tepat. Karena yang namanya pukulan tidak disifati dengan berdiri, iya kan? Masa pukulan berdiri nanti insyaallah di tempatnya. Yang terakhir yaitu setelah wawu, yang mana wawu ini secara tegas menunjukkan makna kebersamaan, bukan mutlakul jamak ya. Seperti kullu rajulin wa bai'atuh, semua orang ya bersama keahliannya ataupun bersama pekerjaannya. Di sini ada khabar yang buang muqtarinan, itu bersama tadi yang sudah kita sebutkan maknanya muqtarinan. Jadi di sini wawunya itu menunjukkan makna kebersamaan. Ya, kebersamaan. Nanti insyaallah di tempatnya kita akan lebih mengetahui ya rinciannya secara jelas. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.